masih bersama Ibu Mariasi dan juga Ibu Nurdiana. Pada kesempatan pagi hari ini kita bakal membahas mengenai etika batuk dan cuci tangan ya Bu ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi buat Ibu Mariasi dan juga Ibu Nurdiana di kesempatan pagi hari ini. Iya Ibu, di kesempatan pagi hari ini Bu, pertama kalinya sebelum kita ke pertanyaan untuk deskripsi mengenai etika batuk dan cuci tangan bisa dijelaskan Bu. Iya Mbak Nessa, ini kami dari rumah sakit, dari bagian pengontrol infeksi rumah sakit, pencegahan dan pengontrol infeksi rumah sakit atau PPI. Banyak sih programnya, cuman yang paling utama ini mencuci tangan sama etika batuk. Kenapa itu yang kita ini? Ternyata dengan mencuci tangan kita mampu mencegah penularan penyakit sampai 80%. Misalnya kalau satu rumah itu ada yang diare, kenapa kalau satu rumah diare satu yang lainnya kena, itu karena tidak cuci tangan juga. Kalau kena penyakit mata yang orang Dayak bilang kandam itu, kalau satu rumah kena kandam itu satu rumah kena penyakit mata semua. Itu bisa dicegah dengan mencuci tangan. Tidak hanya itu, makanya 80% lebih penyakit itu bisa kita cegah dengan mencuci tangan ya. Oke. Terus ini juga etika batuk kami ajarkan juga karena negara kita ini sudah endemis TBC ya. TBC terutama itu, terus penyakit-penyakit influenza lain bisa kita cegah dengan melaksanakan etika batuk. Nah itu, jadi di sini kita akan ajarkan bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar, kapan mencuci tangan, juga kenapa sih kita mesti etika batuk, bagaimana etika batuk, itu yang akan kita bicarakan nanti. Iya. Yeah. Oke, ya pastinya kita bakal membahas itu semuanya Bu. Kita break dulu dengan satu buah single dari Nyada Dali, Ku Tak Pantas di Surga. Sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan, Tuhan ampuni aku. Berlinang air mata bila ku sebut namamu, Tuhan bergetar. Takut pada neraka, aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridamu, beri aku kesempatan untuk menjadi yang lebih. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridamu, Masih bersama Ibu Mariasi dan juga Ibu Nurdiana, dan pastinya kita masih membahas etika batuk dan cuci tangan. Oke Ibu, tadi sudah dijelaskan betapa banyak manfaat untuk cuci tangan Ibu ya, bisa menghindar beberapa macam penyakit. Nah untuk pertanyaan pertama Bu, mengapa kebersihan tangan itu penting? Bisa Ibu jelaskan ya? Okay. Ibu Nurdiana, Mengapa kebersihan tangan itu penting? Yeah. Karena pasien-pasien di rumah sakit pada umumnya itu sedang tidak sehat, mm-hmm. atau sedang pulih setelah operasi, atau mungkin mengalami kemunduran daya tahan tubuh, sehingga mereka lebih mudah terkena infeksi dari kuman-kuman. Mm-hmm. Di sini kami ingin mencegah pasien mendapatkan infeksi-infeksi ini, karena walaupun banyak kuman yang tidak berbahaya bagi orang yang sehat, mm-hmm. kuman yang itu juga sering menyebabkan infeksi mm-hmm. yang serius dan makan waktu lama pada orang yang sudah tidak sehat. Mm-hmm. Salah satu cara yang paling mudah dan efektif dalam mengurangi infeksi adalah mengharuskan semua staf, pasien dan pengunjung melaksanakan kebersihan tangan yang baik. Tangan yang baik, iya. Jadi harus bersih Bu ya. Iya. Iya. Iya, selanjutnya Bu. Kebersihan tangan yang baik berarti mencuci tangan menggunakan penggosok tangan yang berdasarkan alkohol atau menggunakan sabun untuk membantu menghentikan penyebaran kuman. Dengan menghentikan penyebaran kuman, kita dapat mengurangi infeksi di antara para pasien tersebut. Iya. Ada berapa macam cara membersihkan tangan, Bu? Cara membersihkan tangan itu sebenarnya ada dua. Satu dengan menggunakan alkohol, maksudnya berbasis alkohol, dan satu menggunakan sabun dengan menggunakan air. Untuk yang alkohol itu biasanya kami gunakan di rumah sakit, mungkin tidak dijual di pasaran ya, karena mungkin untuk rumahan itu sangat berbahaya, takut disalahgunakan. Jadi untuk yang berbasis alkohol ini biasanya kami menggunakan waktu 20-30 detik. Mengapa demikian? Karena yang berbasis alkohol ini bekerja pada saat tersebut. Jadi waktunya 20-30. Caranya pertama itu tuangkan segenggam penuh dengan bahan antiseptik berbasis alkohol ke dalam tangan, seperti 3-5 cc. Kemudian gosok tangan dengan posisi telapak pada tangan, kemudian telapak kanan di atas punggung telapak kiri dengan jari-jari saring menjalin. Ketiga, telapak pada telapak dengan jari-jari saling menjalin. Keempat, punggung jari pada telapak tangan berlawanan dengan jari-jari saling mengunci. Kelima, gosok memutar dengan ibu jari mengunci pada telapak kanan dan sebaliknya. Kemudian terakhir adalah gosok memutar ke arah belakang dan ke kiri depan jari-jari tangan kanan mengunci pada telapak kanan dan sebaliknya. Jadi untuk yang berbasis alkohol ini ada 6 cara. Waktunya 20-30 detik. 30 detik. Iya. Ada lagi Bu tambahan? Untuk yang menggunakan hand wash atau sabun, itu kita membutuhkan waktu 40-60 detik. Mengapa demikian? Karena sabun yang biasanya antiseptik itu mengandung antiseptik, itu cara kerjanya pada waktu tersebut 40-60 detik. Jadi sebelum waktu tersebut sabun tidak bekerja, dan sesudah itu juga sabun juga tidak bekerja. Bagaimana cara untuk yang sabun ini? Pertama, basahi tangan dengan air, kemudian tuangkan sabun secukupnya. Kemudian gunakan cara seperti yang berbasis alkohol. Pertama, gosok tangan dengan posisi telapak pada telapak, arah memutar ke arah jempol. Kemudian telapak kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari saling menjalin dan sebaliknya. Ketiga, telapak pada telapak dan jari saling menjalin. Keempat, punggung jari pada telapak yang berlawanan dengan jari saling mengunci. Gosok memutar dengan ibu jari ke kiri dengan kanan mengunci pada telapak kiri dan sebaliknya. Kemudian gosok memutar ke arah belakang dan depan dengan jari tangan kanan mengunci pada telapak kiri dan sebaliknya. Kemudian kita baru ke air dan ulangi langkah-langkah seperti kita menggunakan sabun tadi. Sabun, ya. Yang terpenting gunakan tisu untuk mengeringkan dan gunakan tisu tersebut untuk mematikan keran dan kemudian buang ke tempat sampah. Iya, itu tapi saya harus bersih ya, Bu ya. Iya. Ya. Ya, Bu, di sini kan tadi sudah dijelaskan beberapa macam cara membersihkan tangan, Bu ya. Bisa menggunakan alkohol dan juga sabun seperti yang Ibu jelaskan. Nah, untuk perbedaan tersendiri, Bu, antara alkohol dan sabun ini dan juga apa perbedaan dan yang mana lebih bagus, Bu? Mencuci tangan alkohol apa sabun? Untuk yang di rumah sakit kita menggunakan alkohol. Kenapa? Karena alkohol ini digunakan untuk tangan tidak terlihat kotor saja. Jadi kita menggunakan alkohol pada saat 5 momen, yaitu sebelum kita menyentuh pasien, sebelum kita melakukan tindakan aseptik, dan ketiga setelah kita terkena cairan dari tubuh pasien tersebut, keempat setelah kita menyentuh pasien, dan kelima setelah kita dari lingkungan pasien. Jadi bila tangan tidak terlihat kotor, kami hanya menggunakan alkohol. Sedangkan untuk sabun penggunaannya bila tangan terlihat kotor. Jadi ada yang menggunakan berapa kali alkohol dan menggunakan sabun. Karena alkohol ini bisa kita letakkan di bed pasien. Sedangkan untuk sabun kan kita harus ke wastafel dulu. Jadi gak mungkin setelah dari satu pasien ke wastafel, dari satu pasien ke wastafel. Jadi kami hanya menggunakan alkohol itu aja. Ya, Ibu ada lagi? Ya, Ibu silakan, Ibu. Saya tambahkan, Mbak Nesa, itu untuk apa kita petugas kesehatan atau bagi ini yang penting bagi masyarakat begini. Kalau dia mengunjungi keluarganya di rumah sakit, sebelum dia menyentuh pasien, cuci tangan dulu. Di rumah sakit kita sudah disediakan baik wastafel maupun yang Ibu Nana bilang tadi, yang berbasis alkohol. Tapi sebenarnya di kehidupan sehari-hari ada juga yang dijual tuh, Mbak, yang gel itu. Iya, yang gel. Cuman itu kan ada yang pahit, ada yang enggak. Itu bisa, itu berbasis alkohol juga. Gel, cuman kalau di rumah sakit misalnya mengunjungi keluarga, sebelum masuk ruangan pasien cuci tangan dulu sebelum menyentuh pasien. Terus habis menyentuh pasien, karena pasien kita itu kan banyak kumannya juga di situ. Sesudah menyentuh pasien cuci tangan lagi gitu. Jadi untuk para pemirsa yang punya keluarga di rumah sakit, sebelum berkunjung cuci tangan, maksudnya sebelum ke ruangan pasien cuci tangan, sesudah pulang karena cuci tangan, lagi supaya enggak bawa pulang oleh-oleh kuman yang dari tempat pasien ya. Karena rumah sakit itu area danger sebenarnya, area yang banyak kumannya. Banyak kuman. Jadi jangan kita dari rumah bawa oleh-oleh kuman, pulang ke rumah balik lagi bawa kuman yang lain lagi. Seperti itu kalau untuk kepentingan masyarakat. Tadi Ibu Nana cerita yang di rumah sakit seperti itu yang kita laksanakan. Dan sedang kita galakkan juga penyuluhannya supaya seperti itu. Itu, Mbak. Iya. Bu Nana. Iya. Ada tambahan lagi, Bu? Sudah sama ini, ya. Mbak. Kalau ke rumah sakit enggak usah bawa anak yang umur di bawah 12 tahun. Rentan, Bu, ya, biasanya anak kecil. Iya, kasihan. Sudah ada peringatan, terus kadang-kadang kita kasih peringatan juga ini pemirsa sekalian, jika Anda mengunjungi keluarga di rumah sakit, di samping Anda cuci tangan juga, kalau bisa jangan membawa anak di umur di bawah 12 tahun. Kenapa? Karena anak kita yang di bawah 12 tahun itu daya tahan tubuhnya masih lemah. Rentan, iya, yang bahaya sensitif, Bu, ya. Iya, rumah sakit itu kan sarangnya kuman, kuman TBC, kuman dari mana-mana. Yang bahaya lagi, kuman di rumah sakit itu kan banyak yang sudah kena antibiotik sana, antibiotik sini, sudah kebal. Jadi kalau anak kita yang belum pernah terinfeksi kena kuman dari rumah sakit yang sudah kebal, apalagi yang ada namanya yang paling kita takutkan itu MRSA, itu metil dia udah kebal dengan antibiotik manapun. Jadi kalau sudah terinfeksi itu tidak ada antibiotik yang bisa menyembuhkan infeksinya kalau terinfeksi ya. Karena kita kan daya tahan tubuhnya, orang yang bisa terinfeksi adalah orang yang daya tahan tubuhnya sedang rendah, lemah. Termasuk anak kecil di bawah 12 tahun, lansia yeah. 60 tahun ke atas, terus orang-orang yang sedang kena flu, pilek dan sebagainya, termasuk pasien rumah sakit sendiri adalah orang yang rentan terinfeksi. Iya. Yeah. Itu Mbak. Iya, untuk daya tahan tubuh yang lemah itu mungkin ada cara khususnya Bu supaya bisa kebal terhadap penyakit. Ya, intinya kalau dia daya tahan tubuhnya rendah, jangan apa ya kontak dengan daerah yang kira-kira infeksinya tinggi. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit itu apa namanya? Terus istirahat, Mbak, makan yang cukup. Sama itu ya, minum suplemen ya kalau kita yang tradisionalnya itu madu itu ya. Kebanyakan kan yang obat-obat yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu ada basisnya madu. Iya. Terus jangan ke rumah sakit deh kalau ya, lagi anu, kecuali kalau untuk berobat. Iya. Oke. Okay. Gitu. Ya, sahabat di 91,4 FM, kita bakal lanjutkan lagi untuk mengenai etika batuk dan cuci tangan selepas single yang satu ini. Waktu aku 35 menit lepas dari porsi 8 ini pagi, masih di Penyuluh Kesehatan bersama Ibu Mariasi dan juga Ibu Nurdiana mengenai etika batuk dan cuci tangan. Oke, Bu, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengeringkan tangan setelah cuci tangan, Bu? Iya, ya, bisa dijelaskan. Mengeringkan tangan setelah mencuci tangan adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita sudah benar melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Tiba-tiba kita menggunakan handuk yang sama setelah dipakai orang lain ataupun sudah kotor. Jadi itu sama aja. Jadi caranya adalah yang tidak ada menggunakan cuci tangan dengan baik dan benar, tetapi ketika meringkan tangan gunakan handuk yang sudah terkontaminasi. Jadi gini, keringkan tangan dengan handuk yang sekali pakai atau menggunakan tisu. Jadi gunanya ini agar tangan yang sudah dibersihkan itu tidak terkontaminasi lagi. Jadi gunakanlah handuk yang sekali pakai. Ini kita berbicara di rumah sakit ya, Mbak ya. Handuk yang sekali pakai dan tisu yang langsung dibuang. Jadi misalnya di rumah itu kita menggunakan handuk yang itu aja terus tidak langsung dicuci, itu juga menyebabkan berkumpulnya kuman di situ. Jadi nggak ada gunanya kita cuci tangan yang benar bila handuk yang kita gunakan itu tetap aja kotor. Ya. Di sini kita menggunakan tisu atau handuk yang sekali pakai, itu kondisinya harus tetap bersih. Jadi tidak terkontaminasi dan penyimpanannya pun tertutup dalam maksudnya dalam wadah yang sudah ditempatkan. Jadi handuk tersebut setelah digunakan itu langsung dicuci, jadi ditempatkan di tempat yang sudah kotor. Jadi handuk yang digunakan tidak berulang-ulang digunakan oleh perawat yang satu dengan perawat yang lain. Jadi satu kali penggunaan handuk itu untuk sekali pakai untuk sekali satu pakai perawat. Untuk satu perawat, tidak gonta-ganti bersamaan. Ibu ada tambahan lagi, Ibu Mariasi? Ini Bu Nana untuk urusan rumah sakit nih. Kalau untuk masyarakat saya anjurkan terutama nih di warung makan sering kan disediakan serbet ini. Saya anjurkan pertama kalau apa namanya, kalau kita makan di warung makan sudah cuci tangan nih. Kalau serbetnya itu lembab terus lama, apalagi bau, nggak usah, sama juga bohong kan, habis cuci tangan kita pakai lagi serbet yang lembab. Kalau lembab itu, Mbak, sudah ini sudah banyak kumannya di situ. Artinya kita udah cuci tangan pakai serbet yang sama, belum lagi yang lainnya gonta-ganti tangan. Jadi saya anjurkan untuk yang punya warung makan sediakan tisu aja deh. Terus untuk kalau kita bepergian makan, ada warung makan yang menyediakan seperti itu, ya cuci tangan aja dulu, terus pakai tisu. Kalau nggak ada tisu ya sudah, biarkan kering di ini. Sama juga sendiri, kita nanti apa namanya, malah lebih banyak lagi kumannya nempel di tangan. Itu kebanyakan seperti itu ya, Bu, ya, di warung-warung makan. Iya, atau sediakan ini aja yang apa, ada yang dijual itu kan yang kayak gel-gel gitu. Itu kan bisa dipakai, lebih praktis. Tapi memang seperti Bu Nana bilang tadi, kalau tangan kotor memang harus air mengalir. Ya, gitu aja. Iya, berikutnya, Bu, apa pentingnya etika batuk dan bersin? Iya, pertanyaan kita selanjutnya. Kenapa kita harus mengajarkan etika batuk dan bersin? Karena droplet infection atau infeksi yang ditularkan dari orang ke orang melalui percikan air liur saat batuk atau bersin, itu contohnya influenza, TBC. Jadi penyakit-penyakit ini menular dengan mudah dan cepat di kawasan ramai dan padat. Kenapa? Orang tidak menyadari bahwa sebenarnya droplet, apa ya, kalau bahasa kita itu nyembur, kayak hujan yang keluar, nyemprot. Karena kalau ditutup itu sumber kuman yang keluar dari tubuh. Jadi kayaknya kalau di masyarakat itu biasa aja ya, orang bersin. Nah, padahal kita tidak tahu di samping-samping kita atau kita sendiri itu pada saat itu daya tahan tubuh kita sedang menurun. Jadi cepat sekali terkena. Terus saat kita batuk dan bersinnya, air liur, kuman dan virus sedikit banyak ikut keluar dan menyebar ke sekitar kita tanpa kita sadari, sehingga orang di sekitar kita rentan atau berisiko untuk tertular. Kenapa kebiasaan batuk yang salah itu sering kita lakukan? Karena ini seperti tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Terus membuang ludah sembarangan sesudah batuk di sembarang tempat, ya. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Tisunya udah satu kali pakai berkali-kali baru dibuang tuh sembarangan lagi, ya. Tidak menggunakan masker saat flu dan batuk. Iya. Ada lagi, Bu? Kita break dulu dengan sebuah single yang satu ini, masih di Etika Batuk dan Cuci Tangan, penyuluhan kesehatan untuk edisi hari ini. Sahabat yang stay tune di 91,4 FM, masih di radio siaran pemerintah Kabupaten Kapuas yang tentunya kita pancar luaskan dari Jalan DI Penjaitan 31B Kuala Kapuas, ya. Masih bersama Ibu Pariasin, Ibu Nurdiana di kesempatan pagi hari ini, dan pastinya untuk penyuluh kesehatan di etika batuk dan cuci tangan. Ya, terakhir Bu, bagaimana etika batuk dan bersin yang benar Bu? Ya, etika batuk dan bersin yang benar adalah, pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu, sapu tangan atau kain. Jika tidak ada, jangan menutup menggunakan tangan, melainkan menggunakan lengan dalam baju Anda. Jadi untuk tisu, sapu tangan, dan kain itu untuk sekali pakai. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun atau pencuci tangan yang berbasis alkohol. Terus gunakan masker jika sedang sakit atau ada yang sakit di sekitar kita. Masker. Terus tidak sembarangan membuang dahak ataupun ludah setelah kita batuk. Untuk peringatan, tip dan peringatan, ajarkan anak-anak cara yang tepat dan untuk yang tepat untuk batuk dan bersin untuk membantu mengurangi penyebaran penyakit di udara. Jadi untuk etika batuk ini ajarkanlah pada semua orang yang bisa batuk. Dalam artian siapapun dia, kalau dia sudah bisa batuk harus diajarkan. Harus diajarkan. Iya. Kecuali bayi ya Mbak, tentu nggak bisa. Bayi. Kenapa? Mengapa bayi itu tidak menularkan? Misalnya dia terkena plek atau apa pada paru-paru, itu karena bayi dan bayi itu tidak bisa batuk, jadi itulah alasan kenapa jadi bayi itu tidak menularkan. Kemudian bersin pada lengan baju bagian dalam adalah cara yang penting untuk membantu mengurangi penyebaran penyakit di udara di seluruh dunia. Jika menggunakan tisu untuk menutup mulut, itu hanya boleh digunakan sekali dan diikuti segera dengan mencuci tangan dan membuang tisu tersebut pada tempat sampah. Jadi hentikan penyebaran kuman-kuman yang membuat Anda dan orang sekitar Anda sakit. Iya, Ibu Maria sih ada yang ditambahkan untuk etika batuk dan bersin yang benar? Iya, itu sudah seperti yang dijelaskan Ibu Nana. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemirsa sekalian, mungkin ada yang keluarganya sedang sakit, kalau bisa selama di lingkungan ada orang, pakai masker lah. Habis itu di rumah jangan seringkan bersihnya sembarangan aja. Kasihan orang satu rumah, jangan ditularin gitu. Pakailah masker, atau waktu bersin atau batuk itu pakai tisu. Terus kalau bisa tisunya dibuang, kalau nggak ada sampah yang tertutup, dibuang di kantong plastik kemudian diikat gitu, karena bisa menular lagi lewat udara. Apalagi sekarang kita kan sedang lagi musim flu Singapura nih. Flu Singapura itu kan ditularkan lewat lewat udara kalau ada. Tapi memang susah Mbak kalau anak-anak kena itu pakai masker, itu memang sulit ya. Tapi kita ajarkan dari kecil, mulai dari kecil kalau dia batuk, flu, pilek, usahakan pakai masker. Atau lagi musim gini dekat orang flu pilek ya pakai masker juga. Habis itu, habis membuang dahak atau ini cuci tangan. Terus jangan meludah sembarangan itu. Kita ini kan kebiasaan meludah sembarangan, padahal di ludah itu ada droplet namanya. Itu makanya kita susah memberantas penyakit TB di tempat kita, karena kesadarannya sebenarnya meludah sembarangan, terus habis batuk yang ada dahaknya pun diludah sembarangan. Itu aja tambahannya untuk kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat individu ya Bu ya. Oke. Ya, untuk sesi terakhir Bu, mungkin ada pesan buat sahabat yang stay tune di 91.4 FM mengenai apa yang sudah kita bahas untuk pagi hari ini mengenai etika batuk dan cuci tangan. Mungkin ada pesan-pesan terkhusus nih dari Ibu. Iya. Ini saya mewakili tim PPI Rumah Sakit atau Komite PPI, itu pencegahan dan pemberantasan infeksi. Pertama, cuci tangan tadi perlu, karena itu seperti kita ketahui mampu mencegah infeksi sampai lebih dari 80%. Terutama itu kalau dia ke rumah sakit, usahakan pemirsa sekalian cuci tangan sebelum menyentuh pasien dan cuci tangan setelah meninggalkan lingkungan pasien. Terus juga kalau di rumah ada yang kena diare, habis apa namanya mencuci apa namanya berkas diare atau mencuci, kalau anak-anak kan kita yang cucikan apa pantatnya. cuci tangan yang bersih. Apalagi habis itu kita menyediakan makanan bagi ibu-ibu sekalian, cuci tangan itu penting. Kemudian tadi yang etika batuk dari Bu Nana, itu batuk itu kalau kita melaksanakan etika batuk kita mampu mencegah penularan infeksi lewat udara. Misalnya kayak TBC atau apa yang sekarang ramai itu flu Singapura. Itu jadi kalau kita sedang batuk atau pilek atau kondisi nggak baik ya pakai masker lah. Terus kalau kita apa batuk ini pakai tisu. Kalau pakai tangan itu sela-sela jari masih ini masih kesemprot ya. Gitu, masih ada celahnya. Jadi pakai tisu, terus tisunya dibuang, habis itu cuci tangan habis itu. Atau apa namanya kalau enggak ada tisu apa dibatukan pada bagian dalam lengan dalam gitu. Jadi lengan dalam baju itu. Jadi apa? Tapi habis itu cepat diganti bajunya. Kalau dipakai sampai malam juga berkembang biak juga kumannya di bagian dalam baju. Jadi untuk sementara kalau batuk enggak ada tisu ya di bagian dalam baju aja. Gitu aja pemirsa. Ya, semoga bisa diterapkan. Kita sama-sama nih mencegah infeksi dan kalaupun sudah terjadi jangan menyebar gitu di situ-situ aja bersama masyarakat. Kalau kita sadar cuci tangan terus kemudian menjalankan etika batuk paling tidak ya mampulah 90% penyebaran penyakit itu bisa kita kendalikan. Dan cegah, semoga ini kan kita ini suka ada wabah diare terus demam berdarah. Nah kalau demam berdarah itu lingkungan sih. Kalau diare itu bisa dengan cuci tangan. Penyakit mata yang mata merah, kandam kata orang Dayak itu bisa dengan cuci tangan. Itu semoga ini kita kasih tahu masyarakat bersama-sama kita mengurangi penularan infeksi di tempat kita dulu. Itu Mbak. Iya. Ibu Nur Diana ada yang pengen ditambahkan? Untuk cuci tangan dan etika batuk adalah merupakan program dari pengendalian dan pencegahan infeksi. Kami sebagai IPCN, perawat control nurse, infection nurse control, mengimbau untuk masyarakat dan seluruh yang pengunjung yang akan mengunjungi ke rumah sakit, kami mengimbau cucilah tangan Anda sebelum dan sesudah Anda meninggalkan rumah sakit. Kemudian untuk anak-anak yang berumur 12 tahun, di bawah 12 tahun, diharap untuk tidak dibawa ke rumah sakit karena pada saat mereka adalah daya tahan tubuhnya masih rendah. Kemudian untuk para perokok yang ada di masyarakat untuk tidak merokok di daerah sekitar rumah sakit. Jadi jangan tersinggung bila kami sebagai IPCN menegur untuk tidak merokok di lingkungan rumah sakit. Ya, mungkin itu aja, Mbak. Iya, semoga dengan pengenalan kesehatan pagi hari ini mengenai etika batuk dan cuci tangan bisa bermanfaat buat para pendengar dan saya juga selaku host Bu ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu terima kasih sudah bertandang ke Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Kapuas, Ibu Mariasi Escape dan juga Ibu Nur Diana Escape ya, dari SUD Dr. Haji Sumarno Sastro Atmojo Kuala Kapuas selaku jabatan IPCN ya Bu ya. Dan semoga ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Ibu dan buat sahabat terima kasih juga atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tak akan ada cinta yang lain. hanya untukmu. Cinta yang lain tak kurasa sebab.